Iya, kembali satu buah lagu jenaka buat anda semua dari Bulukumba, spesial buat mempelai pria yang lagi di yang tinggal di Bulukumba. Selamat datang di bumi Pandrita Lopi, kota tercinta Bulukumba berlayar. Sungguh indah panorama pasir putih terbentang luas ada di Tanjung Binang. Ada tongi lampu putar-putar nang nasinari kota na Bulukumba. Lampu menara roa senang dekatnya kantor DPR Bulukumba. Nyama mantoi di Tanjung Binang tanpa pareja rejanta. Cantik-cantik tu lolo na gemara anak muda na pasti runtuh na jodoh. Pelabuhan dari lepen ada di kota Bulukumba. Ada pantai Merpati, tak ada perahu pinisi, tak ada mi juga Adipurana. Bisa tuan niakari kampung pau tempat kumpulnya anak muda iya. Bari basa bangina along sampai sore ngumpul-ngumpul di tayang tomi cewek cantina. Iya, lagi ini spesial buat keluarga besar mempelai laki-laki. Ada tongi lampu putar-putar nang nasinari kota na Bulukumba. Lampu menara roa senang dekatnya kantor DPR Bulukumba. Nyama mantongi di Tanjung Birang tanpa pareja rejanta. Cantik-cantik tu lolo na gemara anak muda na pasti runtuh na jodoh. Ada di kota Bulukumba, ada pantai Merpati, tak ada perahu pinisi, tak ada mi juga Adipurana. Di satuan niakari kampung pang, tempat ngumpulnya anak muda iya. Bari basa bangina Allah, sampai sore ngumpul-ngumpul nita yang tommi cewek.